السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-58. Di pertemuan yang lalu sudah kita bacakan perkataan muallif rahimahullahu taala tentang waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan waktu subuh. Ada awal waktu, ada akhir waktu. Kemudian setelah itu penulis berkata, wal afdalu an yusalliya awwalal waqti, yang paling afdal, yang paling bagus adalah salat di awal waktu. Apa ukuran seorang dianggap salat di awal waktu? Wa yahsul bi ay yashtagila awwala dukhulihi bil asbab. Seseorang dianggap sholat di awal waktu ketika masuk waktunya, ketika masuk waktu sholat, dia sibuk dengan sebab-sebab terlaksananya sholat. Contohnya dia bersegera memilih pakaian, memakai sarung misalnya, lalu dia berwudu, ya, lalu dikumandangkanlah azan, dikumandangkanlah iqamah, lalu dia sholat. Ini kata beliau bisa disebut sebagai orang yang sholat di awal waktu. Wa yustathna az-zuhru, tetapi ada pengecualian. Semua dari lima sholat itu yang paling bagus di awal. Yustathna az-zuhru, dikecualikan zuhur. Zuhur memiliki kondisi yang khusus. Kata beliau, fayusannu al-ibradu biha fi shiddatil har bi baladin har. Dikecualikan zuhur. Khusus untuk zuhur, kata beliau, disunnahkan untuk ditunda sesaat. Penundaan sesaat ini disebut dengan al-ibrad, menunggu cuaca dingin. Kapan kita boleh menunda pelaksanaan salat zuhur dengan alasan al-ibrad, mendinginkan cuaca, mendinginkan suhu? Ini boleh dilakukan fi shiddatil har, ketika kondisinya sangat panas. Bibiladin har, dan kita tinggal di negeri yang panas. Negeri yang terkenal dengan panas misalnya kota Mekah dalam beberapa musim panas ya, sangat panas suhunya. Begitupun di negara-negara Afrika ya, seperti di Sudan atau negara-negara yang lain yang memiliki musim panas yang ekstrim, yang luar biasa. Nah, bagi mereka diperbolehkan untuk tabrid, yaitu mendinginkan suhu. Ya, ditunda beberapa menit, entah itu 10 menit, 20 menit, 30 menit, sampai udara sudah mulai mu'tadil, walaupun tidak dingin, tetapi tidak terlalu panas. Dan tentunya hikmah kenapa ada istilah al-ibrad adalah untuk menjaga kehusyuan. Untuk menjaga kehusyuan. Karena ketika kita sholat dalam kondisi cuaca sangat panas misalnya, tentunya akan berkurang kehusyuan seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Jakarta apakah mungkin dilakukan? Wallahu a'lam bishawab, tidak ya. Karena Jakarta tidak masuk ke dalam kategori kota yang panas. Ya, suhunya pertengahan mu'tadil. Ya, tidak terlalu panas. Maka hal ini tidak bisa kita terapkan di Jakarta atau di Indonesia secara umum ya, kecuali mungkin di beberapa daerah yang cenderung kering misalnya. Tapi secara umum di Indonesia tidak bisa dijalankan dalam kondisi normal seperti kita hari ini, yaitu tidak panas. Kalaupun datang musim panas itu tidak terlalu ekstrim. Lalu dikatakan di sini, liman yamdi ila jama'atin ba'idah. Dan bolehnya al-ibrad ini adalah bagi orang yang harus berjalan menuju masjid dan jaraknya cukup jauh. Jaraknya cukup jauh. Artinya kalau jarak antar dirinya dengan masjid, ya tidak disunahkan dia mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur. Walaysa fi tariqihi kinnun yuzilluhu. Dan disyaratkan bahwa di jalan yang dia lewati menuju masjid tersebut, laysa fi tariqihi kinnun. Di jalan itu tidak ada kinnun. Kinnun itu artinya zillun, yaitu tidak ada naungan. Jadi sepanjang jalan itu dia langsung di atasnya adalah langit, matahari yang terik. Ini bisa ada keringanan. Tetapi kalau seandainya antara rumahnya dengan masjid yang cukup jauh ada kinnun, yaitu ada naungan yang dengannya dia bisa berjalan di bawah naungan tersebut, sehingga dia terhindar dari teriknya matahari, maka tentunya tidak dianjurkan untuknya menunda pelaksanaan sholat zuhur. Fayuakhir hatta yasira lil hiyatani zillun yuzilluhu. Maka dalam kondisi ini panas yang ekstrim, tinggal di negeri yang sangat panas, antara rumahnya dengan masjid jauh, dan tidak ada atap atau naungan yang bisa dia jadikan naungan, maka di dalam kondisi ini kata beliau, seseorang hendaknya mengakhirkan pelaksanaan salat zuhur sehingga al-hiton, yaitu dinding, memiliki bayangan ya, hatta yasiru lil hitani zillun yuzilluhu, sehingga dinding-dinding rumah itu memiliki bayangan atau memiliki menjadi mulai dingin ya. Kalau matahari sudah makin condong ke sebelah barat, tentunya dinding-dinding yang tinggi itu akan memberikan semacam naungan. Naungan berupa bayangan sebenarnya ya. Itu saat itulah kita dianjurkan untuk melaksanakan salat zuhur. Hal ini ma'asyiral muslimin, kata Profesor Dr. Mustafa Dib adalah berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abridu bizzuhr. Abridu bizzuhr. Laksanakanlah ibrad di dalam melaksanakan salat zuhur. Ibrad artinya apa? Menunda beberapa waktu sampai cuaca tidak terlalu panas. Abridu bizzuhri. Fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Karena sesungguhnya panas yang ekstrim di siang hari itu adalah dari hembusan jahannam. Itu dari hembusan jahannam. Oleh karenanya diperintahkan oleh syariat agar kaum muslimin mengakhirkan sholatnya dalam kondisi cuaca yang sangat panas, negeri yang panas, antara rumah dengan masjid jauh, kemudian tidak ada kinnun yastazillu bihi, tidak ada naungan yang dengannya orang yang berangkat ke masjid bernaung. Ya, maka dalam kondisi-kondisi ini disunnahkan atau dianjurkan untuk menunda pelaksanaan salat zuhur. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Fa in fukida syartun min dzalika nudiba at-ta'jil." Apabila hilang salah satu syarat yang tadi kita sampaikan, maka dianjurkan untuk disegerakan, yaitu dikerjakan di awal waktu. Misalnya panasnya tidak terlalu ekstrim. Misalnya dia tidak tinggal di negeri yang suhunya panas. Atau misalnya dia dekat jarak antara rumah dengan masjid. Atau misalnya antara rumah dengan masjid ada naungan yang mana dia bisa berjalan di bawahnya, terhindar dari teriknya matahari misalnya. Apalagi zaman sekarang banyak masjid-masjid yang menggunakan pendingin, ya, AC, ya, alat pendingin ruangan. Bahkan lebih sejuk daripada di rumah kita kadang. Beberapa masjid karena luar biasa alat pendinginnya lebih dingin daripada di rumah kita, ya. Maka dalam kondisi tersebut, nudiba at-ta'jil. Yang paling bagus, yang paling utama kata beliau adalah at-ta'jil. Yaitu menyegerakan salat. Sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, Rasulullah berkata, afdalul a'mal as-salatu ala waktiha. Karena sebaik-baik amal itu adalah salat di awal waktu. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan perkataannya. Walau seandainya seseorang salat waqa'a fil waqti duna raka'atin. Seseorang salat dan terlambat. Salatnya tersebut dilaksanakan di waktu, ya, dilaksanakan di waktu sholat tersebut, tetapi duna rakaatin, tidak sampai satu rakaat waktunya sudah habis. Belum sampai satu rakaat waktunya sudah habis. Artinya dia sholat zuhur karena satu hal dia terlambat. Melihat ternyata zuhur asar tinggal beberapa menit lagi, dia buru-buru salat zuhur. Allahu Akbar. Salat zuhur. Ketika dia sampai di surat yang sedang dia baca, azan dikumandangkan. Azan asar dikumandangkan. Azan asar dikumandangkan. Maka dalam kondisi tersebut kata beliau, wal baqi kharijuhu fa kulluha qada'un. Apabila dia mendapatkan waktu sholat itu hanya kurang dari satu rakaat, artinya selebihnya dia kerjakan setelah waktu sholat itu habis, yang ditandai dengan masuknya waktu sholat yang lain, fakulluha qada'un, maka sholat itu keseluruhannya dianggap qada. Jelas ya? Dia belum sholat zuhur, saudaraku sekalian. Menjelang asar dia sholat zuhur. Allahu Akbar. Sholat zuhur. Belum sempat dia ruku, azan asar dikumandangkan. Artinya, bagian dari sholat zuhur tersebut hanya sebagian kecil yang dilaksanakan di waktu zuhur. Yaitu hanya takbiratul ihram, lalu membaca fatihah, pas membaca surat, azan asar dikumandangkan. Hanya seperti itu. Pertanyaannya sekarang, apakah orang ini dianggap sedang melakukan ada'us sholah? Apa itu ada'us sholah? Mengerjakan sholat di waktu yang telah ditentukan? Ataukah dia sedang melakukan qada'us sholah? Ini yang sedang beliau bahas. Itu yang mendapatkan kurang dari satu rakaat waktu sholat. Itu ada'us sholah atau qada'us sholah. Sedang melaksanakan sholat di waktunya, ataukah dia sedang qada, artinya melaksanakan sholat di luar waktu. Kata beliau, kalau dapatnya kurang dari satu rakaat, maka itu disebut dengan qada. Walaupun takbiratul ihramnya masih waktu zuhur. Baca fatihahnya masih waktu zuhur. Tetapi ketika dia belum sempat mendapatkan satu rakaat, lalu asar dikumandangkan, maka dia disebut sebagai orang yang mengqada, bukan mengada. Bukan adaan, ya, tetapi qadaan. Jelas para pemirsa Niaga TV? Kemudian beliau berkata, au rak'atun fa'akthar, atau dia mendapatkan satu rakaat dari waktu sholat. Waktu zuhur hampir habis. Dia buru-buru wudu lalu salat Allahu Akbar. Asar dikumandangkan. Ketika dia sujud di rakaat yang pertama, azan asar pun dikumandangkan. Maka di sini beliau berkata, apabila dia mendapatkan satu rakaat atau lebih, wal baqi, dan yang lainnya kharijuhu, dilakukan di luar waktu, fakulluha ada'un, maka semua bagian dari salat itu dianggap ada'an, bukan qada'an. Walaupun dia hanya dapat satu rakaat dari salat zuhur, karena ketika dia bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, azan asar dikumandangkan. Artinya ada sebagian dari sholat zuhur yang dia kerjakan yang dilakukan di waktu asar. Tapi karena dia sudah dapat satu rakaat sebelum azan asar, maka dia tidak dianggap qada, tetapi dia dianggap adaan. Jelas para pemirsa Niaga TV? Oleh karenanya dikatakan di sini oleh beliau, hal ini telah ditunjukkan oleh hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka as-subh. Barang siapa yang mendapatkan salat subuh satu rakaat sebelum terbitnya matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat subuh tersebut. Artinya dia dianggap adaan, ya, bukan qadaan. Ya. Dalam riwayat dikatakan, kelanjutan dari riwayat yang tadi dikatakan, وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْأَةً مِنَ الْأَصْرِ, dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat asar, qabla an taghruba asy-syamsu, sebelum matahari tenggelam, faqad adraka al-asra, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat asar. Jadi ada orang sholat subuh, lalu dapat satu rakaat terbit matahari. Dia sudah dapat sholat subuh. Ada orang sholat asar sebelum maghrib. Ketika dapat satu rakaat sholat maghrib, bangkit ke rakaat yang kedua, azan maghrib dikumandangkan, maka dia telah dapat sholat asar. Tentunya perbedaannya akan terlihat sekali kalau kita membicarakan sholat Jumat. Itu akan terlihat bedanya. Bedanya bagaimana? Ketika kita seandainya terlambat mendatangi sholat Jumat, lalu ketika sampai ya di masjid, imam sudah masuk ke rakaat yang kedua. Allahu Akbar, rakaat yang kedua. Maka kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, takbiratul ihram. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Imam duduk tasyahud akhir, artinya kita baru satu rakaat. Kita baru satu rakaat. Karena kita terlambat baru masuk ke dalam salat di rakaat yang kedua. Kita terlambat satu rakaat. Ya, imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita tidak mungkin salam. Enggak mungkin salam. Kita baru satu rakaat. Apa yang harus dilakukan? Berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Nabi, barang siapa yang mendapatkan rakaatan minas shalah, satu rakaat saja dari salat, maka dia sudah mendapatkan salat tersebut. Artinya kalau kita dapat satu rakaat dari salat Jumat ya bersama imam, maka kita tinggal menambahkan satu rakaat lagi. Karena kita sudah mendapatkan salat itu. Karena kita sudah mendapatkan salat itu, salat tersebut. Akan tetapi ya, jika kita mendapatkan kurang dari satu rakaat. Mendapatkan kurang dari satu rakaat, artinya imam sudah masuk rakaat kedua dan sudah bangkit dari ruku yang kedua, baru kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Artinya kita hanya dapat sujud bersama imam. Lalu imam salam. Apa yang harus kita dapat? Apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan hadis Nabi, siapa yang tidak mendapatkan satu rakaat atau mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka dia tidak mendapatkan salat tersebut. Artinya yang terlambat sholat Jumat tersebut hanya mendapatkan sujud bersama imam, itu pun sujud yang kedua, dia harus menyempurnakan 4 rakaat sholat zuhur. Dia harus menyempurnakan 4 rakaat, jadinya sholat zuhur. Ya, karena Jumat dia nggak dapat. Itu bedanya terasa di situ. Ya, perbedaannya di situ. Jelas terlihat. Kalau dapat 1 rakaat Jumat, tambahin 1 rakaat. Tapi kalau dia tidak dapat, artinya dia kurang dari 1 rakaat yang dia dapatkan, maka dia tidak mendapatkan Jumatan. Kalau tidak mendapatkan Jumatan, tidak mungkin salat Jumat sendiri. Ya, kerjakan salat zuhur. Kerjakan salat zuhur. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Lakin," kata beliau, "yuhram," akan tetapi diharamkan, "ta'ammudut ta'khir." Yuhram ta'ammud at-ta'khir. Diharamkan sengaja mengakhirkan. Haram seorang muslim sengaja mengakhirkan, maksudnya mengakhirkan sholat ya, anil waktu, dari waktu yang telah ditentukan, hatta sehingga yaqa'a ba'duha kharijal waqt, yang menyebabkan sebagiannya keluar dari waktu. Itu diharamkan ya. Diharamkan kita dengan sengaja mengakhirkan sholat sampai ada sebagian dari sholat yang kita kerjakan itu di luar waktu. Itu haram perbuatan seperti itu. Kalau disengaja. Ya. Dikatakan di sini oleh beliau berdasarkan hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu berkata, Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkata kepadaku, "Kaifa anta idza kunta alayka umara'un yu'akhiruna as-salata an waqtiha?" Wahai Abi Dzar, apa yang akan kau lakukan wahai Abu Dzar? Seandainya engkau mendapatkan masa di mana muncul pemimpin-pemimpin yang biasa mengakhirkan sholat atau mematikan waktu sholat. Maka Abu Dzar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, fama ta'muruni? Apa perintahmu kepadaku? Kalau aku mendapatkan zaman-zaman tersebut, di mana para umara, para pemimpin mengakhirkan waktu sholat." Maka beliau berkata, "Salli sholata li waqtiha." Seandainya engkau mendapatkan zaman itu, wahai Abu Dzar, tetaplah sholat sesuai dengan waktunya. Tetaplah engkau sholat sesuai waktunya. Artinya ketika zuhur datang, sholat langsung. Asar datang, sholat langsung. Ya. Fa in adraktaha ma'ahum fa salli. Tetapi kalau seandainya engkau mendapatkan waktu sholat bersama mereka, yaitu para umara, engkau sholat juga enggak masalah. Artinya engkau sudah sholat di awal waktu, ketika engkau dapatkan mereka sedang sholat untuk menghindari fitnah, engkau sholat lagi bersama mereka. Fa innaha laka nafilatun, dan itu menjadi sholat sunnah untukmu. Itu nasihat Nabi. Ya. Nasihat Nabi, wahai Abu Dzar, kalau engkau melihat masa-masa tersebut di mana para umara, para amir, ya para pemimpin mereka mengakhirkan waktu sholat, engkau sholat saja sendiri di awal waktu. Kalau ternyata engkau mendapatkan mereka sedang sholat, sholat bersama mereka, dan itu jadi sholat sunnah untukmu. Tentunya hikmahnya kata para ulama untuk menghindari fitnah. Ya, menghindari fitnah. Lalu dikatakan di sini, begitu pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ala ibni Abdurrahman, annahu, sesungguhnya beliau dakhala, masuk menemui Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an fi darihi bil Basrah, di rumahnya di kota Basrah, hinan sarafa min az-zuhur, tatkala pulang dari salat zuhur. Ya, pulang dari salat zuhur. Dan saat itu rumahnya Anas bin Malik ada di samping masjid. Tatkala Ala ibni Abdurrahman masuk menemui sahabat yang mulia Anas bin Malik, terjadi percakapan di antara mereka. Anas bin Malik berkata, "Ashallaitumul asra?" Kalian sudah pada salat asar belum? Ini pertanyaan siapa? Anas bin Malik. Fakulna lahu, maka kami jawab, "Inna man sarafna sa'ata az-zuhra min az-zuhra." Wahai sahabat Nabi, tadi kami baru salat zuhur. Artinya asar sudah masuk. Berarti barusan itu kalian salat zuhur. Iya, kami belum salat asar. Lalu apa kata Anas bin Malik? "Fasallul asra." Ya sudah, langsung saja sana, salat asar dulu. Ya, sebelum kita berbincang, kata Anas bin Malik. Fakunna fasallayna, maka kami pun melaksanakan salat asar. Ya. Falamman sarafna qal, tatkala kami selesai salat asar tersebut, maka Anas bin Malik berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka salatul munafiq." Itulah salatnya orang-orang munafik. "Yajlisu yuraqibu syams." Dia duduk sambil memperhatikan matahari. Artinya ini sudah jam berapa ya? Ini sudah jam berapa? Dia sudah tahu waktu salat masuk. Tetapi yang dia tunggu adalah waktu di mana waktu salat itu hampir habis, baru dia buru-buru mengerjakannya. Itu kata Rasul, itu adalah salatul munafik yang begitu. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai ketika matahari itu sudah ada di antara dua tanduk setan, qama, maka mereka pun melaksanakan salat, fanaqaraha arba'an, maka mereka naqara. Apa itu naqara? Mematuk-matuk. Jadi Nabi umpamakan salat mereka itu seperti ayam yang mematuk-matuk makanan cepat. Ya. Tidak ada faedahnya. Ya. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dan mereka tidak menyebut nama Allah di dalamnya kecuali sangatlah sedikit. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, ini yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin katan candy tipe MKS CART 77 Maxindum. Mau peluang bisnis jajanan manisan katan candy yang tetap populer sejak dulu hingga sekarang? Gunakan mesin katan candy terbaru dari Maxindum, membuat produk permen kapas atau katan candy yang lebih mudah, cepat dan menguntungkan. Dengan fitur dan keunggulan, desain yang menarik dan eye-catching bagi anak-anak. Terbuat dari material yang awet, berkualitas serta aman untuk proses makanan. Model cat atau gerobak mini yang dilengkapi dengan roda sehingga mudah untuk dipindah tempatkan. Dengan fitur pemanas yang berkualitas, proses pembuatan katan candy jadi lebih cepat dan mudah untuk dikreasikan sesuai dengan bentuk dan warna yang disukai pembeli. Sangat mudah dioperasikan dan dibersihkan. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin grinder kompos organik tipe MKYM 800 Agro Window. Andalan bagi para pengusaha kompos maupun pelaku bisnis agroindustri lainnya. Berfungsi dalam merajang atau menghaluskan bahan baku kompos seperti jerami, rerumputan, ranting, sekaligus mencampurkannya dengan bahan kompos lainnya seperti tanah, kotoran ternak, dan lain-lain, sehingga menghasilkan campuran gundukan bahan yang siap dikomposkan, kapasitas 800 hingga 850 kilo per jam secara kontinu, dengan pisau cut work steel yang sangat presisi, dengan daya cacahan lebih tinggi dan halus, multifungsi untuk aneka bahan organik, desain kompak dari material berkualitas yang kokoh dan awet, tingkat kehalusan ukuran 0 hingga 6 cm. Hasil perajangan dan campuran bahan kompos akan langsung keluar dalam hitungan detik, mudah dioperasikan, telah banyak digunakan di sektor pertanian Indonesia. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar. Berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Grand Village memberikan bukti bukan janji. Dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik sebagai hunian maupun investasi. Seperti rumah sewa, Islamic Grand Village sangat diminati sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern. Islamic Grand Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. Alat Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri yassir li amri. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua seperti biasa ada dua layanan yang kami buka. Layanan telepon 0812-1998-1555, Anda pun bisa menggunakan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita coba menyapa pemirsa yang... Assalamualaikum warahmatullah. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Agus dari Padang. Silahkan, Bapak. Ya, saya tanya itu, Ustaz. Saya selalu bekerja sehat, nih. Jadi pulang maghrib itu, saya selat maghrib, kemudian makan malam, besok itu. Nanti kalau insya saya itu jam 3 pagi. Bertanya itu, saya nak selat tajuk. Saya melalui selat tajuk. Baik. Maka boleh saya seketul tak menurut. Dan itu menjadi kebiasaan setiap hari. Baik, itu kebiasaan setiap hari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah alam bisab ya, barakallah Bapak hamba Allah di Padang, Sumatera Barat. Nabi Muhammad dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ditanya, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling utama? Maka beliau berkata, as-salatu ala waqtiha. Bahwa amalan yang paling utama adalah salat tepat pada waktunya. Ya, salat tepat pada waktunya itu amalan yang paling bagus. Amalan yang paling utama adalah as-salatu ala waqtiha. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis bahwa kana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakrah an-nauma ba'dal maghrib wal haditha ba'dal isya. Bahwa Nabi itu yakrah, tidak suka, membenci kebiasaan tidur setelah maghrib dan berbincang-bincang setelah isya. Itu tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah maghrib tidur, setelah isya berbincang. Oleh karenanya menurut saya, ya, yang paling bagus adalah Bapak pulang kerja, sholat maghrib, setelah itu tunggu tidak sampai satu jam isya datang. Ketika waktu isya datang, segera sholat isya di awal waktu. Tutup dengan sholat sunnah ba'diyah. Setelah itu silahkan istirahat. Bangun-bangun jam 3. Baru di situ tahajud, witir, dan lain sebagainya. Itu yang paling bagus. Tapi kan Nabi pernah mengakhirkan. Iya, dalam kondisi berjamaah. Di masjid bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri. Nabi dan para sahabat berkumpul di masjid, lalu para sahabat setelah maghrib tidak pulang ke rumah, lalu Nabi tidak kunjung keluar untuk melaksanakan salat isya. Ketika para sahabat sudah banyak yang tertidur, Nabi keluar, memerintahkan untuk iqamah. Berjamaah, bersama-sama dengan imam. Itu mungkin saja dilakukan ya. Misalnya kita kajian setelah maghrib, lalu setelah itu kita azan isya, lalu kita sepakat dengan jamaah, kita tambah setengah jam kita pengajian tanya jawab, baru nanti jam 8 kita salat isya, tidak masalah. Tapi kalau sendiri di rumah misalnya, ini tidak apa namanya, apalagi waktu salat isya yang pilihan itu sampai setengah malam yang pertama. Sampai jam sekitar jam 11, jam 12 itu pertama. Adapun kalau sudah lewat sampai ke jam 3, ini waktunya waktu, sebagian mengistilahkannya waktu jawaz, waktu boleh. Sebagian mengatakan waktu daruroh, artinya tidak boleh mengakhirkan ke waktu tersebut kecuali karena darurat. Allahu a'lam bishawab. Ada penelpon yang masuk, coba ya, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Pak? Dari Abang Allah di Batam, Ustaz. Silahkan, Bapak. Barakallahu fiik, Ustaz. Allahi barik fiik. Ya. Abang sebelumnya mau, kalau dua pertanyaan boleh, Ustaz? Silahkan, Pak, silahkan. Ya, yang pertama anak mau tanya, misalkan ada orang operasi, lalu waktu operasinya ini melewatkan dua waktu sholat, Ustaz, misalkan zuhur kasar gitu ya. Baik. Nah, lalu apakah ketika zuhur itu lewat sudah sampai asar yang kita lakukan sholat asarnya dulu atau sholat zuhur yang sudah terlewatkan? Baik. Nah itu yang pertama Ustaz. Lalu yang kedua, Anda mau tanya, misalkan ada seseorang sholat, dia tidak pasang sutra di depannya. Itu batas yang boleh kita lewati di depan orang tersebut, apakah sesuai batas sujudnya atau boleh misalkan anak kadang suka ragu walaupun jauh jaraknya, tapi gimana gitu kalau melewati orang sholat walaupun itu jauh posisinya gitu. Dan, baik, itu saja Bapak. Itu saja Ustaz. Barakallahu. Syukran barakallahu fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Batam, pertanyaan yang pertama, seandainya seseorang melakukan operasi amaliyah ya, yang mana memakan dua waktu sholat, zuhur dan asar misalnya, ketika dia hendak melaksanakan sholat tersebut, mana yang harus dia laksanakan terlebih dahulu? Yang pertama tentunya hendaknya dia berniat di awal bahwa dia ingin mengakhirkan, ya, mengakhirkan salat. Jadi ketika operasi akan dimulai, zuhur misalnya tinggal 5 menit lagi, ya dia berniat dalam hati, ya Allah saya berniat ta'khir az-zuhur ilal asr, mengakhirkan zuhur ke asar. Itu yang pertama, agar dia tidak berdosa, ya, dia mengakhirkan, berniat untuk mengakhirkan zuhur ke asar, dia niatkan. Setelah itu misalnya dia selesai operasi pas asar, sholat asar dia selesai operasi. Ketika dia hendak melaksanakan sholat yang belum sempat dia kerjakan, yaitu zuhur, mana yang lebih didahulukan? Apakah asar yang sudah masuk waktunya ataukah zuhur yang belum dikerjakan? Wallahu a'lam bishawab, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi pendapat yang paling kuat mengatakan la budda minat tertib, harus tertib. Urutannya harus tetap, tidak bisa diubah. Artinya tetap harus zuhur dulu baru asar. Dan ini pendapat yang paling kuat berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kitaban, sesuatu yang wajib alal mu'minin, untuk orang yang beriman, mawqut, yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Allah yang menentukan waktu-waktunya. Ya, maka hendaknya kita melaksanakannya sesuai dengan urutan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zuhur dulu baru asar. Ya, zuhur dulu baru asar. Yang kedua, apa batas sutra, apa batas di mana kita boleh lalu lalang ketika seseorang sholat tidak menghadap sutra? Wallahu a'lam bishawab, kalau dia memakai sajadah, maka di titik akhir sajadah itu, itulah yang dilewat sajadah itu boleh. Misalnya dia membentangkan sajadah, maka sajadah itulah batasnya. Kalau tidak ada sajadah sama sekali misalnya, maka di tempat di mana dia sujud itulah batasnya. Misalnya dia sujud ya, kita perkirakan oh di situ sujudnya, maka kita mundur misalnya 1 meter atau setengah meter menjauh dari tempat sujud tersebut, lalu kita lalu lalang, nggak ada masalah, ya. Kalau dia tidak memakai sutra, kalau memakai sutra ya jelas tidak masalah berjalan lalu lalang di balik atau di belakang sutra tersebut. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Tegal, ya, Jawa Tengah. Bila seseorang dalam kondisi safar, sudah 1 minggu di luar kota, kemudian akan kembali ke kampungnya setelah salat Jumat, apakah boleh langsung jamak asar? Allah alam bisawab, tidak masalah, ya, dia langsung menjamaknya dengan asar, ya, apalagi ketika dia pulang ke rumah. Dan safar itu bukan hanya ketika dia berangkat dari rumahnya keluar, tetapi ketika dia sampai di tempat tujuan, selama dia tidak berniat mukim, ya, maka dia masih boleh mendapatkan hak untuk jamak, ya. Walaupun sebagian ulama berpendapat 3 hari, tetapi kalau setelah 3 hari dia masih berniat untuk pulang di hari kedua, keempat, kelima, dia masih boleh untuk menjamak dan mengqasar sholat. ya dia masih boleh menjamak dan mengkosor sholat. Artinya safar itu bukan hanya pas berangkat, tetapi dia berangkat, dia menetap 2-3 hari beberapa hari, lalu dia pulang ke tempatnya, 3 hal ini masuk ke dalam definisi safar, di mana dia boleh mendapatkan keringanan-keringanan dalam safar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa di mana Bapak? Saya dari Arab Sukasalo. Dari kota Solo. Arab Sukasalo. Baik Bapak, silakan Bapak. Baik. Kemudian datang seorang jemaah memberitahu kepada saya agar dia mengikuti. Baik. Kemudian jemaah datang saya sangat sunat dia terjadi. Baik. Apakah boleh Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau penanya barakallahu fi salat ba'diyah zuhur, lalu tiba-tiba datang dari belakang orang yang menepuk pundaknya, artinya sebagai isyarat ingin salat berjamaah. Apakah boleh sedangkan beliau kondisinya sedang salat sunnah sedangkan makmumnya salat wajib? Boleh atau tidak? Allah alam biswab, kata para ulama, tidak ada masalah ya. Sebagaimana hadis Mu'az radhiyallahu Mu'az atau sahabat yang lain yang mengadu kepada Nabi bahwasanya dia salat bersama Nabi di Masjid Nabawi, tetapi setiap kali beliau sampai di rumah ternyata kaumnya belum salat karena mereka tidak mau sholat kecuali diimami oleh sahabat tersebut. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, kalau saya sudah sholat bersamamu, apakah masih boleh saya memimpin sholat berjamaah bersama mereka? Maka Nabi SAW berkata, ya sudah, pimpin saja sholat berjamaah bersama mereka, bagi mereka pahala yang wajib dan bagimu pahala yang sunnah. Bagi mereka pahala yang wajib dan bagimu pahala yang sunnah. Tapi kalau memang bapak niatnya ba'diyah, ya bapak salam di rakaat kedua. Salamnya di rokaat kedua, enggak perlu tambah jadi 4 rokaat. Karena memang niat Bapak sunnah. Lalu bagaimana dengan makmumnya ketika Bapak salam di rokaat kedua, dia bangkit untuk menyempurnakan 2 rokaat yang lain. Karena dia salat zuhur misalnya. Allahu'alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Mengerjakan salat sunnah rawatib atau salat sunnah yang lainnya, apakah sama pahalanya dikerjakan duduk atau berdiri? Tidak sama ya. Rasulullah berkata bahwa salat sunnah dengan duduk itu ya apabila tanpa ada uzur ya itu setengah dari pahala salat sunnah berdiri. Setengah pahala dari salat sunnah berdiri. Tapi diperbolehkan walaupun tidak ada uzur karena sakit atau apa, kita salat sunnah dengan duduk, tapi setengah dari pahala salat sunnah dengan berdiri. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa di mana, Pak? Dari Pak Abdul dari Sumatera Utara. Masyaallah, silakan Bapak. Ini saya mau bertanya, Ustaz. Sekarang saya punya duit umpamanya 70 juta. Baik. Nah, jadi kalau menurut perkiraan itu sudah masuk jaket ya, Ustaz ya. Baik. Jadi tahun depan itu sudah mencapai 150 juta umpamanya. Jadi kenapa jadi yang 100 juta atau yang 150 juta? Maksudnya Bapak punya emas senilai berapa tadi? Uang 70 juta. Tahun depan diperkirakan 150 juta. Jadi yang diberkati yang 150 atau yang 70 juta. Itu 170 ke 150 karena yang 70 berkembang atau gimana, Pak? Bukan, dari hasil-hasil yang lain. Oh, artinya ada hasil yang lain yang masuk kalau dikumpulkan jadi total 150 juta. Tanya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Bapak di Sumatera Utara ya. Jadi dalam Islam zakat mal namanya ya. Zakat mal itu dihitung dengan ukuran emas, atau ukuran perak. Ya. Jadi hitungan zakat uang, Bapak punya uang 77 juta lalu potensi berkembang di akhir tahun menjadi 150 juta. Itu ukurannya adalah emas. Maksudnya gimana ukurannya adalah emas? Bahwa wajibnya seseorang zakat itu kalau sudah sampai nisab. Nisab ya. Harus ada nisbahnya, nisabnya. Nisab emas itu sekitar 85. Nisab emas itu sekitar 85 gram. Artinya kalau ada orang punya emas senilai 85 gram, dia sudah memenuhi syarat pertama wajibnya zakat, yaitu nisab. Kalau sekarang seandainya kita lihat harga emas itu taruhlah 900 ribu misalnya ya, berarti kalau dikali 85 itu muncul nilai sekitar 76.500. Itu titik awal nisab. Kalau kita hitung 85 gram emas dengan estimasi harga per gramnya adalah 900 ribu. Tetapi apakah ketika seseorang sudah sampai nisab, dia punya uang misalnya taruhlah 80 juta. Apakah secara otomatis dia sudah wajib zakat? Belum juga. Harus dia penuhi syarat yang kedua yang kita sekarang 70 misalnya, terakhir kali Bapak zakat taruhlah bulan Ramadan misalnya. Maka ketemu Ramadan lagi, maka nisabnya sudah terpenuhi, haulnya sudah terpenuhi, maka tinggal dihitung saja, di situ ada hak fakir miskin 2,5%. Lalu alhamdulillah tahun ini sudah dikeluarkan. Dari 150 juta itu, Ramadan tahun depan menjadi 300 juta. Alhamdulillah. Nisabnya terpenuhi, haulnya juga sudah sempurna. Diambil lagi 2,5%. Tahun ketiga, dari 300 juta, qadarullah turun jadi 250 juta. Masih nisab. Dan sudah haul, keluarkan lagi 2,5%. Dan begitu seterusnya. Allahu'alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan dari Magelang. Kalau ketinggalan berjamaah hanya mendapatkan kurang dari satu rakaat, apakah masih mendapatkan pahala berjamaah? Insyaallah kalau berjamaahnya dapat, Pak. Ya, kalau berjamaahnya dapat, silahkan Bapak misalnya walaupun sudah sujud yang terakhir, tetap saja kita ikut. Insyaallah tetap dapat jamaah. Rasulullah berkata, "Idza ataitumus shalah," kalau kalian mendapatkan berjalan menuju salat, ya, fa'alaikum bisakinah wal waqar, berjalanlah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapatkan ya kerjakan bersama imam, dan apa yang tidak kalian dapatkan fa'atimmu, sempurnakan. Begitu wasiat Nabi SAW. Allah alam bismillah. Pertanyaan keempat dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik, Allah ibarik fiik. Mengenai hadis Nabi tentang amal yang paling utama salat di awal waktu. Nah, di tempat saya antara azan dan iqamah sangat cepat. Sampai apabila azan sementara kita masih di rumah sudah dipastikan kita terlambat dan susah sekali mengamalkan salat sunnah di rumah. Bagaimana sikap kita? Wallahu a'lam bishawab, solusinya ya berangkat lebih cepat ke masjid. Artinya 5 menit sebelum 10 menit sebelum azan kita sudah siap. 5 menit sebelum azan kita berangkat ke masjid. Sampai di masjid azan dikumandangkan kita sholat sunnah. Tapi kan saya ingin mendapatkan keutamaan sholat sunnah di rumah. Masih banyak sholat sunnah yang bisa dikerjakan di rumah. Tahajud bisa di rumah. Duha bisa di rumah. Witir bisa di rumah. Ya. Tetapi sholat wajib tetaplah menjadi prioritas. Jangan sampai gara-gara kita sholat sunnah di rumah terlambat sholat wajib. Allahu'alam bishawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa? Willy di Padang. Ini Pak. Iya, silakan Pak, silakan. Ini saya mau tanya soal sholat Ustaz. Kita kurang, kalau sholat kita itu kurang, misalkan kita sholat sendirian, lalu kita sholat hanya 3 rakaat, lalu salam kan? Iya. Lalu dikasih tahu sama orang kalau sholat kita itu kurang. Iya. Karena caranya di sholat, terakhir, kita tidak baca doa kita, atau Al-Fatihah saja. Baik. Lalu ayatnya kita baca Al-Fatihah saja, atau misalkan dulu. Baik. Kita ruku, kita baca Tuhan Rabbil Alamin itu suatu kali. Lalu kajian sujud kita baca satu kali. Pokoknya ya kita kenal waktunya mepet gitu. Baik. Kita terlambat, jadi daripada jatuhkan waktu, semuanya kita terlambat saja. Bagaimana kira-kira menurut Tuhan? Baik, itu saja Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, salat zuhur 3 rakaat. Salam, lalu diberitahu oleh orang yang di belakang bahwa salat kita kurang 1 rakaat. Apa yang harus kita lakukan? Itu pernah terjadi pada Nabi ya, dan pernah kita kaji juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan hadis Dzul Yadain. Bahkan kondisi yang dialami oleh Nabi 4 jadi 2. Nabi salam di rakaat yang kedua. Lalu sahabat yang bernama Zulyadain berkata, Ya Rasulullah, Aku siratis salah am nasid. Salat kita hari ini dikosor atau baginda lupa? Aku siratis salah am nasid. Salatnya dikosor atau lupa? Nabi berkata, enggak dikosor, enggak juga lupa. Iya, tapi baginda sholat 2 rakaat. Nabi gak yakin bahwa beliau cuma 2 rakaat. Maka beliau tanyakan kepada Abu Bakar, Umar, dan mereka menjawab betul 2 rakaat. Dan para sahabat sudah keluar dari masjid. Lalu apa yang beliau lakukan ketika beliau sudah yakin memang salam di rakaat yang kedua, beliau takbir lagi, tambah 2 rakaat. Apakah perlu ibtithal enggak? Karena ini dimaafkan karena lupa. Rabbana la tu'akhizna innasina. Ya Allah, jangan hukum kami karena kami lupa atau salah. Maka tinggal takbir lagi Allahu Akbar, ya baca Fatihah langsung karena melanjutkan 2 rakaat yang tadi. Lalu salamnya gak dianggap dong. Iya, salam yang muncul di tengah itu dimaafkan karena dikarenakan lupa. Tambahin lagi 2 rakaat, takbir lagi seperti biasa Allahu Akbar, nambah 2 rakaat kalau di kasus Nabi ya. Lalu sebelum salam, setelah tahiyat akhir, attahiyatul salam, kita sujud lagi 2 kali, ya sujud lagi 2 kali, membaca subhanarabbiyal a'la, bangun, subhanarabbiyal a'la, bangun, lalu salam. Itu caranya. Yang kedua, masalah istijal, yaitu terburu-buru melaksanakan sholat. Tentunya Nabi mencela orang-orang yang terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru, ya. Tetapi mungkin kita harus definisikan apa itu terburu-buru. Itu mungkin yang penting kita definisikan. Ya, terburu-buru itu ya di mana seseorang tidak menyempurnakan bagian-bagian sholatnya. Dia tidak ruku dengan ruku yang tidak tumakninah dalam ruku, tidak tumakninah dalam i'tidal, tidak tumakninah dalam sujud, belum sempurna dia ruku, dia sudah bangkit, belum sempurna dia i'tidal, dia sudah sujud. Itu tidak sah kalau seperti itu. Karena dia kehilangan rukun. Tapi kalau maksud dari terburu-buru tersebut adalah tidak mengerjakan yang sunnah, misalnya membaca surat-surat pendek, atau hanya sekali membaca subhanarabbiyal a'la, maka itu Allah alam bisab tidak masalah. Tetapi jangan dijadikan kebiasaan. Karena tadi hadis siapa tadi? Hadis Anas bin Malik, Rasulullah berkata, tilka salatul munafiq. Yaitu orang yang yuraqib, mereka memperhatikan matahari sehingga ketika matahari akan tenggelam buru-buru mereka sholat seperti ayam yang mematuk, kata Nabi. Jadi jangan kita mengakhirkan sholat min ghairi udhrin, tanpa ada sebab uzur. Ya, tanpa ada sebab uzur. Kalau ada uzur ya agama kita mudah insya Allah. Lalai, jangan sampai kita lalai. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Allah yubarik fiik. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang sujud sahwi. Misal salat subuh pada rakaat kedua, baru satu kali sujud langsung duduk tasyahud akhir tanpa kalau itu ya Allah lah misal. Enggak sah, harus nambah. Ya karena sujud itu dua kali itu rukun. Dan rukun tidak bisa ketika ditinggalkan diganti hanya dengan sujud sahwi. Enggak bisa kalau hanya diganti dengan sujud sahwi. Artinya ketika dia hampir salam dan dia ingat dia baru sujud satu kali, dia sujud lagi. Sujud lagi satu kali. Lalu setelah dia sujud lagi satu kali, dia bangkit tasyahud lagi. Karena memang posisi tasyahud yang benar bukan di antara dua sujud, tapi setelah sujud yang kedua. Dia tasyahud lagi, setelah dia tasyahud lagi, baru dia sujud dua kali sujud sahwi, baru dia salam. Allah alam bisa. Yang kedua, tentang sholat duha pengganti sholat tahajud karena uzur. Pertanyaannya, apakah sholatnya diniatkan untuk sholat tahajud atau sholat duha? Walam bisawab ya, sholat tentunya sholat tahajud, sholat duha. Kalau dikerjakan di waktu duha, jatuhnya sholat duha. Walam bisawab. Walaupun kalau itu dianggap qadha ya harus diniatkan dengan sholat yang tertinggal itu ya. Saya tidak tahu permasalahan itu ya. Apakah niatnya duha ataukah tahajud? Saya ragu permasalahan tersebut. Tapi kalau memang itu diniatkan qadha, ya qadha dengan niat sholat yang ketinggalan, bukan niat sholat yang baru datang. Pertanyaannya sekarang, Nabi itu mengqadha atau mengganti? Mengganti, kalau mengqadha kan ketinggalan sholat lalu diganti dengan sholat yang sama. Ya, mengqadha. Kalau mengganti ya, sebagai pengganti semalam tidak tahajud, sholat duha misalnya kan. Itu harus kita kaji lagi, harus kita tanya kepada para ulama. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.